سعد الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين. قال الشيخ في النساء جميع سلام سلام في جوادا مدولة وجميع أولياء الله في مدينة الجنباء وصل العقباء والعفاف والمض على دين الإسلام بلا محدان ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في سبب الحبيب سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Ibadah dari majlis khol, ya Allah, jadikanlah majlis kami majlis yang barokah, jadikanlah jamiah kami jamiah yang barokah, istiqomah wilayah milik kiamah, saya mengurus, saya mengasuh, wa karamatihim, min dini wa dunia wal akhirah, al-fatihah. بلا حد بروح سيدنا وحبيبنا وبرادرنا صاحب مولد البرجندي شيخ جعفر الشهير وصاحب مولد دباعي شيخ عبد الرحمن بن علي بن يوسف بن احمد وصاحب مولد سند الضرار الحاج علي بن محمد بن حسن الحجي ان الله يغفرهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنه وينفعنا باسرارهم وعلومهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والاخره لهم الفاتحه. الله fokus. Alhamdulillah 1000 lebaran sore hari ini roto-roto semuanya membawa apa-apa, tapi gak dikenal pengasuh di panan diri. Jadi konsumsi semuanya ini gowo-gowo diri di pangan-pangan. Itu jenengi seprapat api. Si bener gowo-gowo dikenal yain ini apa badan? Moga-moga tahun depan saja konten Allahumma. Permasuk Gus Muafi kliniki ya podo karo Mbak Bolong sowan. Tangane jelas kata amplop di duwe opo. Ya. Ya izin Pak Jalal. Allah itu kalau marah, kalau murka, keluar jalannya jangan main-main. Waridho bil qalil, orang takwa itu diberi Allah sedikit pun akan menerima dengan senang. Wal istighdar bi yaumir rahil, orang yang bertakwa itu selalu siap untuk menghadapi mati. Pesan yang kedua dari Mbak Asim, wa abdi sayyi'ata al kasanata tamkuha. Wahai alumni pondok Tebu Ireng, kata beliau, jikalau kita mempunyai salah, maka kita harus mau mengakui salah. Ida amilka sayyi'ata al kasanata tamkuha, kemudian kita mau memperbaiki. Halo. Hai juga. Kok salah gelem ngakoni salehku angel apa uangel? Gus Muafiq ini saiki viral diarani salah, kudu salah mung berkaro karo kiai. Makane sing mutusi Gus Muafiq siapa? Para kiai-kiai yang disowani Gus Muafiq. Mbak Bolo biyen nalikane mondok, aku ngadepi bajingan kelas apa yang santai, tapi nek sowan kiai ndas remuk. Apa meneh awake dhewe iki nyuwun sewu digawe kiai disegrang kiai protok prekonsip. Wis ora mungkin dhuwur ngene pengabsari sapi siji tok tanggone iki. Gendaan sawe karo kiai kaole kedot-kedot. Halo juga. Enak banget kayai marmur ake daging wong manuk ake tengahin. Tangani Gus Muafiq memberikan contoh dari Mbak Asim. Ya salah, ya ben, pokoknya salah ngaku. Salah, soal dia. Apapun keputusan kiai beliau jalankan, semoga beliau lolos jadi muridnya Gus Dur dan Mbak Asim. Lolos segala mana. Semoga nilai yang baik baru kamu segala mana. Penggaran Gus Muafiq aku diri yang remuk. Pokoknya wong sing paling ngerti usopo nek ditakoni yae teknis goblok dadak. Cerama di ngerti kiai ya dalam tek lolo. Kamdar sampe. Gak berkira rambutin telung-telung tek. Insya Allah dengan akhlak yang baik, semakin hari semakin menjadi orang yang selalu salah di hadapan Allah, selalu kurang baik di hadapan Rasulullah, selalu kurang sempurna di hadapan guru, insya Allah santri itu akan diberi Allah tawadu dan barokah. Ini waktunya sangat mepet, mungkin nanti biar 5:30 karena maghribnya kurang 7, jam 6 kurang sepakat. Saya gak panjang-panjang, cukup sekian. Terima kasih Romo Yai masih diberi tempat untuk bersolawat berdoa di sini. Ini harga yang sangat mahal buat kami. Kami dari sana pasti belum karena wong besok tidak bisa balas apa-apa. Muka-muka MK tinggalan dibahasin semakin barokah. Semua tinggalan dibusur muka-muka saat-saat kuat barokah. Kau sih ramu kabel tak Basuki kabeh. Wis meneh sekian kolah kolah taun kaya dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kita yang berkesan, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu,

ini guru-guru Kita lihat ke awak dan tetap berikan Muka-muka anak itu kita panjangkan soyo yang sehat tetap kita diawak tetap lebih ngerti kemauan kasih kita syukur muka-muka selesai dari Allah subhanahu wa ta'ala matemun ini surah polisati salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.